Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudhillalah, ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum min ad-dhalalati wa min an-nar. Ma'asyiral muslimin, hadirin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah taala pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu membaca tafsir dari ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Kahfi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan dari membaca tafsir ayat yang ke-31. Dan insyaallah taala pada pertemuan malam hari ini kita akan masuk kepada tafsir ayat yang ke-32 dari surah yang mulia ini, surah Al-Kahfi. Sebelum kita membaca ayat yang ke-32, maka sedikit kita mengulas ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebelumnya untuk kita mengetahui bagaimana korelasi antara ayat-ayat sebelumnya dengan ayat yang ke-32 ini. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan mulai dari ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti wahyu yang diwahyukan oleh beliau. Dan di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tabah, sabar dalam membersamai orang-orang yang beriman, meskipun mereka adalah orang-orang yang banyak kekurangan dalam hal-hal dunia. Namun karena keimanan mereka, karena amal solehnya mereka, menjadikan mereka adalah orang-orang yang patut untuk terus kita bersamai, menjadikan mereka sebagai orang-orang yang patut untuk kita terus bersahabat dengan mereka. Dan juga Allah Azza wa Jalla melarang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mentaati orang-orang kafir, orang-orang yang Allah lalaikan hatinya, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, di mana mereka adalah musyrikin, kafirin. Yang diisyaratkan dalam ayat tersebut adalah musyrikin, kafirin, orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang gengsi. Tatkala duduk bersama Nabi SAW, Nabi membawa sahabat-sahabatnya yang dikala itu mereka adalah orang-orang lemah. di kabilah Quraisy. Maka Allah Azza wa Jalla melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mentaati kemauan mereka, musyrikin, kafirin. Meskipun mereka adalah dzaul hayat, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang diperhitungkan ucapannya, orang-orang yang mulia di mata manusia, namun tatkala mereka tidak mau menerima syariat, mereka tidak mau menerima Islam sebagai agama mereka, maka Allah Azza wa Jalla melarang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mentaati kemauan mereka. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tetap sabar, tabah, membersamai kaum muslimin yang lemah. Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan di ayat setelahnya, menerangkan tentang keberakhiran orang-orang mukmin dan keberakhiran orang-orang kafir. Allah menjelaskan keberakhiran orang-orang kafir adalah neraka yang begitu mengerikannya. Neraka yang mengelilingi mereka tembok-temboknya. Neraka yang tidak akan memberikan setetes air minum pun kecuali dari air yang akan menghanguskan wajah-wajah mereka. Sejelek-jelek tempat beristirahat, sejelek-jelek tempat kembali. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan keberakhiran orang-orang yang beriman, keberakhiran orang-orang soleh, di mana mereka akan ditempatkan oleh Allah jalla wa'ala di hari akhir nanti di surga-surganya, dalam keadaan mereka kekal abadi di dalam surga-surga tersebut. Mereka akan dipakaikan perhiasan-perhiasan dari emas. Mereka akan dipakaikan perhiasan-perhiasan dari mutiara, dipakaikan baju-baju yang terbuat dari sutra, diberikan dipan-dipan untuk mereka beristirahat dan bertelekan di atasnya dalam keadaan penuh sukacita, dalam keadaan penuh rahah, tidak merasakan capek, tidak merasakan lelah dalam kondisi apapun. Inilah keberakhiran mereka, orang-orang yang beriman. Maka berikutnya, barakallahu fikum. Pada ayat yang ke-32 ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan sebuah permisalan. Permisalan untuk seorang yang beriman dan permisalan untuk seorang yang musyrik kafir. Permisalan untuk orang yang syukur terhadap nikmat Allah. Dan permisalan tentang seorang yang kafir terhadap nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا. Dan berikan permisalan kepada mereka, wahai Muhammad, tentang rajulaini, tentang dua orang. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ, yang kami berikan untuk salah satunya dua kebun, di mana dua kebun ini isinya adalah min a'nab, isinya adalah anggur-anggur, kebun-kebun anggur. Dan dua kebun itu, wa hafafnahuma binakhlin, kami jadikan pembatas luarnya itu adalah pohon-pohon kurma. Jadi dua kebun ini diliputi, dilingkari dengan kebun-kebun kurma. Waja'alna bainahuma zar'an, dan kami jadikan di antara dua kebun anggur tadi yang dilingkari dengan kebun kurma, kami jadikan di antara dua kebun itu zar'an, tempat untuk menanam tanaman-tanaman yang sifatnya pertanian. Kalau tadi kebun anggur, kebun kurma, perkebunan. Nah, di antara dua kebun itu ada lahan untuk menanam tanaman-tanaman yang sifatnya lah pertanian. Jadi bukan hanya dua buah ini saja yang menjadi hasil untuk kebun yang Allah berikan kepada salah satu daripada dua orang yang Allah ceritakan dalam ayat ini. Kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'an wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu thamar. Allah mengatakan di ayat berikutnya, ayat yang ke-33, kiltal jannatain, kedua kebun itu, kedua kebun anggur itu, semuanya atat ukulaha, secara maksimal mengeluarkan hasilnya. Tidak ada yang gagal panen. Semua kebun itu dan lahan yang ada di antara dua kebun itu semuanya mengeluarkan hasilnya dengan baik, mengeluarkan hasilnya secara maksimal. Walam tazlim minhu syai'a, tidak ada yang kurang dari hasil panen itu sedikit pun. Jadi betul-betul kualitas panennya baik. Betul-betul kualitas panennya adalah luar biasa. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Bahkan barakallahu fikum, Allah mengatakan bahwasanya di antara atau di sela-sela kebun itu kami pancarkan sungai-sungai yang jernih. Ya. Bukan hanya mengalir satu arah, tapi mengalir ke banyak arah di kebun-kebun itu bercabang. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Ya, kami alirkan di antara kebun-kebun itu sebuah sungai. Wa kana lahu thamar. Dan barakallahu fikum, semua yang ditanam di kebun itu memiliki thamar, memiliki buah. Yang tadi disebutkan di ayat, buah tersebut dihasilkan oleh pohon-pohon tadi dalam kondisi maksimal. Tidak ada kekurangannya sedikit pun. Ini ikhwani fillah rahimakumullah. Salah satu dari dua orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan di dalam ayat ini, yang dijadikan sebagai suatu permisalan yang kita hendaknya mengambil pelajaran yang berharga dari kisah yang akan kita baca keterangannya dalam ayat-ayat berikutnya, dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah, mentafsirkan ayat yang ke-32 dan ke-33 ini. Yaqulu ta'ala li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, idrib linnasi mathala hadzaini rajulain. Sampaikan kepada manusia permisalan tentang dua orang ini, di mana salah satunya adalah asyakiri li ni'matillah, salah satunya adalah orang yang bersyukur terhadap nikmatnya Allah, wal kafir ilaha, dan yang lainnya orang yang tidak mau syukur terhadap nikmat Allah, orang yang kafir terhadap pemberian Allah Jalla wa'ala, tidak mau mensyukurinya. Berikan permisalan kepada manusia tentang dua orang ini. Ada orang yang bersyukur dan ada orang yang tidak mau syukur. Wa ma sadara min kullin minhuma. Jelaskan kepada mereka apa yang akan terjadi pada dua orang jenis seperti ini. Apa yang akan terjadi pada orang yang bersyukur dan apa yang terjadi pada orang yang tidak mau syukur. Wa ma sadara min kullin minhuma. Ceritakan kepada mereka apa yang muncul dari keduanya. Minal aqwali wal af'al, dari ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan. Wa ma hasala bisababi dzalika minal iqabil ajili wal ajil. Sampaikan kepada mereka pula, wahai Muhammad, apa yang terjadi sebab perbuatan keduanya, dari hukuman yang disegerakan dan hukuman yang ditunda, wasawab, dan apa yang terjadi berupa pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Jelaskan kepada manusia tentang permisalan kisah yang ada pada dua orang ini. Liyatabiru bihalihima, agar manusia mengambil pelajaran dari keadaan keduanya. Wayattaibu bima hasala alaihima, dan agar mereka mengambil nasihat dari apa yang terjadi pada keduanya. Ikhwani fillah rahimakumullah, jadi Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullahi taala alaih menjelaskan suatu muqaddimah bahwasanya apa yang akan disebutkan di dalam ayat-ayat ini tentang kisah dua orang yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan nabinya Muhammad SAW untuk menyampaikannya kepada manusia adalah sebuah permisalan untuk syukur dan kufur. Syukur apa yang akan dilakukan atau apa yang akan terjadi pada orang yang melaksanakannya. Kufur apa yang akan terjadi pada orang yang melakukannya. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan, walaisa ma'rifatu a'yani rajulain, yang terpenting adalah bukan mengenal siapa dua orang ini, di mana keduanya tinggal, siapa namanya, bagaimana kisahnya, bukan hanya sekedar hal ini saja yang penting untuk diperhatikan. Namun yang harus lebih kita barakallahu fikum perhatikan adalah bagaimana keberakhiran dua orang ini yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan di dalam ayat-ayatnya yang mulia yang akan kita baca mulai malam hari ini insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum, terkait dengan dua orang ini memang disebutkan di dalam beberapa tafsir ada khilaf di kalangan para ulama siapa keduanya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya khilaf-khilaf yang ada, dan di antara pendapat ulama, di antara pendapat ahli tafsir yang disebutkan oleh mereka para mufassirin bahwasanya dua orang ini adalah dua orang yang berasal dari Bani Israel zaman dahulu, di mana keduanya ini dahulu adalah orang yang dua orang yang bekerja sama dalam suatu perbisnisan. Keduanya adalah bekerja sama, kemudian memisahkan diri satu sama lain karena sudah tidak lagi sama visinya, sudah tidak lagi sama misinya. Keduanya memisahkan diri satu sama lain dari pergabungan dalam bisnis yang ada, dan dibagilah aset yang dimiliki keduanya secara rata. Yang satu, yang Allah sebutkan kisahnya di awal ini, menggunakan aset yang dibagi tadi untuk menikahi banyak wanita. Oleh karenanya dia punya banyak anak. Dan nanti di ayat berikutnya akan dijelaskan bahwasanya di antara sisi yang dibanggakan oleh orang kafir yang tidak mau syukur ini adalah dia lebih banyak anaknya dan lebih banyak hartanya. Kenapa lebih banyak anaknya? Tadi karena setelah pembagian aset, ya, dia menikahi banyak wanita sehingga anaknya banyak. Dia menikahi banyak wanita, dia membeli kebun-kebun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan usaha yang dia jalankan dari perkebunan tersebut berjalan dengan baik. Sampai tadi digambarkan ya, bahwasanya hasil dari buah-buahan dari tanaman yang ditanam di kebun itu, atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a, semuanya mengeluarkan hasil maksimalnya, gak ada yang kurang. Sumpamanya satu pohon itu hasil maksimalnya adalah satu kintal, punya satu kintal keluar pada setiap pohon, tidak ada yang kurang sedikitpun. Walam tadlim minhu syai'a, tidak ada yang berkurang sedikitpun dari hasil panen itu. Luar biasa berhasil, sukses. sukses dunianya. Adapun yang satunya lagi setelah pembelian aset, setelah pembagian aset, yang Allah Subhanahu wa taala akan ceritakan kisahnya di ayat yang ke-36 atau di ayat yang ke-37. Orang ini disebutkan dia tatkala pembagian aset selesai, uang yang dia dapatkan digunakan untuk membebaskan budak. Digunakan untuk membelikan pakaian-pakaian untuk orang yang tidak punya pakaian, digunakan untuk membeli makanan, dikasih kepada orang-orang yang enggak punya makanan. Tidak digunakan untuk menikahi banyak wanita. Oleh karenanya anaknya ya sedikit, enggak banyak. Tidak dibelikan aset yang dibagi tadi, harta yang dibagi tadi untuk seperti orang yang pertama, tidak digunakan untuk membeli ini, membeli itu. Enggak. Digunakan untuk berinfak fi sabilillah. Nah, ini dua orang yang akan kita baca kisahnya mulai dari ayat yang ke-32 ini. Yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah orang yang tidak mau syukur terhadap nikmatnya Allah setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya beragam macam kenikmatan duniawi, dan dia tertipu dengan apa yang dia dapatkan dari kesenangan-kesenangan dunia. Ikhwani fillah rahimakumullah, namun sebagaimana disebutkan oleh beliau Syekh As-Sa'di, yang terpenting bukan mengetahui siapa nama keduanya dan bagaimana asal muasalnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengambil pelajaran dari kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya yang mulia ini. Barakallahu fikum. Orang yang pertama, fa'ahadu hadzainir rajulain, salah satu daripada dua orang yang disebutkan kisahnya dalam ayat-ayat ini adalah al-kafiru li nikmatillahil jalilah. Adalah orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak. Orang ini ja'alallahu lahu jannatain. Allah berikan kepadanya dua perkebunan. Di mana perkebunan tadi isinya adalah min a'nab. Isinya adalah pohon-pohon anggur. Wa hafafnahuma binakhlin ay fi hatainil jannataini min kulli thamarat. Ya. Allah mengatakan kami lingkari dua kebun tadi ya dengan pohon-pohon kurma. Disebut oleh Syekh As-Sa'di sehingga pada dua kebun yang dimiliki oleh orang tersebut min kulli thamarat ada banyak buah-buahan, wa khususan asyraful asjar, dan terkhusus pohon yang paling diminati banyak orang yaitu al-inaba wan nakhl, yaitu pohon anggur dan pohon kurma. Yang paling banyak menjadi tumbuhan dua kebun tadi adalah anggur dan kurma. Namun di sana ada tanaman-tanaman yang lain. Yang paling banyaknya adalah pohon-pohon anggurnya dan pohon-pohon kurma yang mengelilingi pohon-pohon anggur tadi. Fal'inabu fi wasatiha, pohon-pohon anggur ada di pertengahan kebunnya. Wan nakhlu qad haffa bidzalika wa dara bihi, adapun pohon-pohon kurma maka dia melingkari semua sisi kebun-kebun tersebut. Ya, dilingkari semuanya dengan pohon-pohon kurma. Sehingga fahasala bihi min husnil mambor. Dari tata tanaman yang ada pada kebun tersebut dihasilkan dari sana pemandangan yang indah. Pemandangan yang indah. Kebunnya buah anggur, kebunnya pohon-pohon anggur, ada pohon-pohon kurmanya, luar biasa. Fahasala bihi min husnil mandhar. Ya. Dari apa yang ada dari penataan pohon-pohon tersebut didapatkan di sana pemandangan yang indah. Wa buruzish syajari wan nakhli lisyamsi war riyah, dan pohon-pohon yang ada di situ dengan lancar mendapatkan penyinaran dan angin-angin yang ada, allati takmulu bihasimar, yang akan menjadikan hasil panennya semakin sempurna. Wa ma'adzalik, tidak cukup dengan itu. Ja'ala baina tilkal asyjari zar'an, Allah Azza wa Jalla jadikan di antara perkebunan atau di antara dua kebun tersebut yang menghasilkan begitu banyak buah-buahan yang luar biasa. Allah jadikan di antara dua kebun tadi area untuk menanam tanaman-tanaman yang lain. Sehingga hasil panennya bukan hanya anggur dan kurma, tapi juga ada buah-buahan yang lainnya. Setelah tergambar bagi kita bagaimana perkebunan yang Allah berikan kepada orang ini, fala yabqa alaihima illa an yuqal kaifa thimaru hatainil jannatain wa hal lahumu ma'un yakfihima. Setelah kita tahu gambaran bagaimana kebunnya, maka selanjutnya yang mungkin menjadi pertanyaan kita, kata beliau, bagaimana hasilnya? Bagaimana hasil buah-buahan dari perkebunan itu? Dan bagaimana pengairannya? Fa akhbara ta'ala, maka Allah mengkhabarkan, alla kullan minal jannataini atat ukulaha, Allah mengkhabarkan bahwasanya masing-masing dariku dari dua kebun tadi, atat ukulaha, membawa hasil secara maksimal. Bahkan samaruha wa zar'uha dhifain, hasil buah-buahan yang ada dari kebun tadi adalah berlipat-lipat. Dhifain, ya. Maksimal bahkan lebih sampai berlipat. Walam tadlim minhu syai'a, lam tanqus min ukuliha adna syai'. Hasil perkebunan buah tadi tidak berkurang sedikit pun. Wa ma'a dzalik, dan bahkan tidak cukup dengan itu, fal anharu fi jawanibiha sarihah. Allah jadikan di antara, ya, Allah jadikan Azza wa Jalla berjalan di antara kebun-kebun tadi sungai yang deras. Kathiratun ghazirah, sungai yang membawa air yang digunakan untuk pengairan kebun-kebun tersebut. Pohon-pohon yang ada di kebun tersebut. Luar biasa nikmat dunia. Wa kana lahu thamar, ya. Allah melanjutkan di ayat yang ke-34, wa kana lahu thamar, dan orang tersebut memiliki banyak hasil dari perkebunan tadi. Thamar azim, dia memiliki banyak hasil yang diraih dari perkebunan tersebut. Ai qad istakmalat jannatahu thimarahuma warjahannat asyjaruhuma walam tu'rat lahuma afatun aw naqsun. Ya. Dia memiliki hasil yang banyak karena dua kebunnya secara maksimal dan sempurna mengeluarkan hasilnya, tidak ada penyakit, tidak ada cacatnya. Fa hadza ghayatu muntaha zinatid dunya fil harf. Inilah puncak perhiasan dunia dalam masalah perkebunan. Ya. Kebunnya subur, ada pengairannya, luas, yang ditanam adalah pohon yang menghasilkan buah yang mahal, buah yang enak, gak terkena penyakit. Ini kata Syekh As-Sa'di adalah puncak kenikmatan dunia dalam masalah perkebunan. Didapatkan oleh orang ini. Karena begitu luar biasanya nikmat dunia yang orang pertama ini rasakan, walihada ightaro hadha rajulu bihima, oleh karenanya orang ini pun tertipu dengan dua kebunnya, watabahbaha waftakhara wa nasya akhiratahu, dia pun merasa sombong dan merasa besar hingga dia lupa terhadap akhiratnya. Inilah barakallahu fikum. orang manakala diberikan nikmat dunia namun tidak diiringi dengan iman dan takwa, maka nikmat dunia tersebut akan menjerumuskannya ke dalam perkara-perkara yang menghancurkan dirinya sendiri. Namun sebaliknya, apabila nikmat dunia itu diiringi dengan iman dan takwa, apabila nikmat dunia yang didapatkan oleh seseorang barakallahu fikum itu diiringi dengan ilmu, diiringi dengan iman, diiringi dengan takwa, maka nikmat dunia yang dia dapatkan akan menghasilkan beragam macam pahala dari amalan-amalan yang hanya bisa dilakukan dengan harta. Oleh karenanya, dalam hadis arba'in yang sudah pernah kita bahas di Masjid Al-Firdaus, tatkala fuqara'ul muhajirin, tatkala orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, mereka melihat bagaimana sahabat-sahabat yang kaya raya bisa beramal dengan amalan-amalan yang banyak dengan harta-harta mereka. Sahabat-sahabat muhajirin yang fakir ini mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang punya harta telah melampaui kami dalam hal pahala. Kenapa? Yusalluna kama nusalli, karena mereka salatnya sama seperti salatnya kita. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasanya sama seperti puasa kita. Akan tetapi, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wa la natasaddaq. Mereka bisa bersedekah dengan paha, dengan harta-harta yang mereka miliki, sedangkan kami enggak bisa sedekah. Disebutkan dalam riwayat, wa yahujuna wa ya'tamirun, dengan harta-harta itu mereka pergi haji, mereka pergi umroh, sedangkan kami tidak. Rasulullah SAW tidak mengingkari ucapannya fuqara'ul muhajirin ini, bahwasanya memang orang yang punya kekayaan itu bisa melampaui orang yang tidak punya kekayaan harta dalam hal amalan. Tentunya tadi dengan catatan, selama nikmat dunia yang didapatkan oleh orang tersebut diiringi dengan iman, diiringi dengan takwa, diiringi dengan ilmu, sehingga tidak disalahgunakan hasil daripada nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Rasulullah SAW tidak mengingkari, karena memang seperti itulah faktanya. Namun Nabi SAW memberikan suatu motivasi kepada sahabat-sahabat yang fakir ini. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah kalian juga punya yang bisa kalian sedekahkan? Innalakum fi kulli tasbihatin shadaqah, kalian punya tasbih yang bisa diucapkan di lisan, satu kali tasbih satu kali sedekah nilainya, satu kali tahmid satu kali sedekah nilainya, satu kali tahlil satu kali sedekahnya, satu kali takbir satu kali nilai sedekahnya, kalian punya juga. Nah, dan mereka pun mengamalkan apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fuqaraul muhajirin, mereka lantas mengamalkan ini dengan banyak, mereka banyak bertakbir, banyak bertahlil, banyak bertahmid dan seterusnya. Karena pada setiap kalimat tasbih, takbir dan tahlil Nabi mengatakan ada pahala sedekahnya. Namun ternyata orang-orang kaya tadi tidak juga mau ketinggalan. Tatkala mereka mendapati bahwasanya Nabi SAW mengajarkan bahwasanya pada setiap kalimat tahlil, tahmid, takbir, tasbih itu ada nilai sedekahnya, orang-orang kaya tadi pun melakukan hal yang sama. Kemudian orang-orang fakir dari kalangan muhajirin kembali datang kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, yang engkau ajarkan kepada kami orang-orang fakir dilakukan juga sama orang-orang kaya, gimana? Bagaimana caranya kita melampaui mereka? Yang kau ajarkan kepada kami dilakukan juga sama mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Ia kehendaki. Itu memang sudah suatu hal yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Orang yang ditakdirkan kaya, orang yang ditakdirkan punya harta, dia bisa memaksimalkan hartanya dalam hal amal, itu keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada dia, yang menjadi kelebihan yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya kekayaan. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Sehingga sekali lagi poin penting dari apa yang kita baca dalam ayat ini adalah nikmat dunia apabila tidak diiringi dengan ilmu, iman dan takwa, maka itu akan menjadi bumerang yang akan mencelakai orang yang mendapatkan nikmat tersebut. Namun apabila nikmat dunia diiringi dengan iman, diiringi dengan takwa, diiringi dengan ilmu, maka nikmat tersebut dapat mengangkat derajat orangnya melebihi banyak manusia dengan amalan yang hanya dia bisa lakukan dengan hartanya itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun orang pertama yang Allah sebutkan dalam ayat ini, dia adalah orang yang tatkala mendapatkan nikmat dunia terkhusus dalam masalah perkebunan yang luar biasa, dia justru malah tertipu, dia justru malah bangga diri sampai dia lupa akhiratnya. Disebutkan dalam ayat yang ke-34, faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Maka orang tadi, orang yang pertama ini mengatakan kepada temannya, yaitu yang menjadi apa, yang menjadi partner bisnisnya dahulu, dia mengatakan kepada temannya, ana aktsaru minka malan, aku ini lebih banyak hartanya dibandingkan kamu, wa a'azzu nafara, dan aku lebih mulia orang-orangnya. Maksudnya lebih banyak karyawannya, pembantunya, lebih banyak anaknya. Ini yang aku dapatkan, berbangga dia. Saya lebih banyak hartanya, saya lebih mulia orang-orangnya, lebih banyak karyawannya, lebih banyak pembantunya, lebih banyak anaknya. Sampai Allah sebutkan di ayat 35, wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsih. Dia pun masuk ke kebunnya dalam kondisi dia membolimi dirinya sendiri. Tatkala melihat kebunnya yang begitu indah, menghasilkan beragam macam nikmat-nikmat berupa buah-buahan, qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada, dia pun mengatakan, aku tidak yakin ini akan musnah. Ya. Dia masuk ke kebunnya tertipu melihat luar biasanya kebun ini. Gak pernah kena penyakit, gak pernah kena hama, hasilnya maksimal terus. Sampai terucap di lisannya ini, aku gak yakin ini akalan habis. Aku gak yakin ini bakalan sirna, ini bakalan habis. Maksudnya dia meyakini ini akan terus seperti ini. Kebunnya ini akan terus seperti ini. Tidak akan musnah. Ya. Bahkan yang lebih mengerikannya lagi, orang tadi mengatakan, wa ma adhunnu sa'ata qa'imah, dan aku tidak yakin hari kiamat itu akan terjadi. Na'udzubillah. Dan aku tidak yakin hari kiamat akan terjadi. Wala in rudittu ila rabbi, dan seandainya aku diwafatkan dan hari kiamat itu ada, la ajidana khairan minha munqalaba, niscaya aku akan mendapati ganti yang lebih baik dari apa yang aku dapatkan di dunia ini dari kebun-kebun. Ngeri ucapannya. Ya. Dia sampai-sampai mengatakan hari kiamat tidak akan terjadi, seandainya terjadi dia akan mendapatkan ganti yang lebih baik dari nikmat dunia yang dia dapatkan di dunia. Na'udzubillah. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menandakan bahwasanya orang tersebut tidak syukur nikmat. Ini menandakan bahwasanya orang tersebut tertipu dengan nikmat dunianya dan dia tidak mengiringi nikmat yang dia rasakan dengan ilmu, iman dan takwa, oleh karenanya dia dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nanti akan kita baca bagaimana Allah mencelakakan apa yang dia punyai dari harta berupa perkebunan-perkebunan di ayat-ayat berikutnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, orang ini adalah orang yang sama sekali tidak mempraktekkan rukun-rukun syukur. Di mana setiap nikmat yang kita dapatkan itu menuntut adanya bentuk syukur dari diri-diri kita masing-masing. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, "Man kathurat 'alaihi ni'am fal yataqayyadha bisyukri wa illa dhahabat." Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, "Man kathurat 'alaihi ni'am," siapa yang mendapati banyak nikmat pada dirinya, maka hendaknya dia mengikat nikmat tersebut untuk terus ada pada dirinya dengan syukur. Hendaknya dia ikat nikmat tersebut dengan syukur. Wa illa dhahabat. Kalau nikmat itu tidak diikat dengan syukur, nikmat itu akan pergi. Nah, sebagaimana yang terjadi pada orang ini. Dan kalau dia tidak bersyukur, Allah cabut nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dikatakan pula oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya asyukru qaidun ni'amil mawjudah wa saidun ni'amil mafqudah. Syukur itu adalah qaidun ni'amil mawjudah, pengikat nikmat-nikmat yang sudah ada. Jadi yang sudah kita dapatkan dari nikmat itu akan terus ada pada diri kita manakala kita mensyukuri nikmat tersebut. Asyukru qaidun ni'amil mawjudah. Syukur adalah pengikat nikmat yang sudah ada. Wa saidun ni'amil mafqudah. Dan syukur adalah alat untuk kita meraih nikmat-nikmat yang belum kita dapatkan. Na'am barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengambil kesimpulan dari ayat Allah Azza wa Jalla yang mulia, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah wahai Muhammad, tatkala Rabbmu mengingatkan bahwasanya siapa yang bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambahkan untuknya nikmat. Dan siapa yang kufur, maka ingatlah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Allah berjanji, siapa yang bersyukur, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tambahkan kepadanya nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ikhwani fillah rahimakumullah, lantas bagaimana syukur itu kita lakukan, bagaimana secara sempurna kita memberikan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang menjelaskan akan hal ini adalah Al-Syeikh Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dalam kitabnya I'anatul Mustafid, beliau menyebutkan bahwasanya syukur itu memiliki 3 rukun. Kalau seseorang menyempurnakan 3 rukun ini, maka dia telah betul-betul melaksanakan syukur dengan sebaik-baiknya. Kata Syekhul Fauzan hafizahullah, arkanu syukri salasatun la yasihu syukru illa biha. Rukun-rukun syukur itu ada 3, tidak akan sah syukurnya seseorang kecuali dengannya. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama kata beliau, at-tahadduthu biha zahiran. Yang pertama dari rukun syukur adalah mengucapkan nikmat yang dia dapatkan itu secara zahir. Menyampaikan apa yang dia dapatkan dari nikmat kepada orang lain. Ya. Bukan hanya dia pendam saja nikmat yang dia rasakan, tapi dia mengutarakan kepada orang lain bahwasanya nikmat tersebut telah dia dapatkan. Ini rukun yang pertama. Beliau mengambil kesimpulan terhadap rukun ini dari ayat Allah dalam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka sampaikanlah. Sampaikanlah kepada orang lain. Ya. Sampaikan kepada keluarga kita, sampaikan kepada istri kita, orang tua kita dalam bentuk syukur, bukan dalam bentuk berbangga diri. Walhamdulillah hari ini seperti ini, seperti ini. Alhamdulillah penghasilan bulan ini seperti ini, seperti ini. Alhamdulillah anak saya seperti ini, seperti ini. Berhasil menghafal sekian juz, berhasil. Alhamdulillah, diceritakan. Ini termasuk rukun syukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Yang kedua, barakallahu fikum, ar-ruknu tsani, kata Syekhul Fauzan, al-i'tirafu biha batinan. Ya, mengakui nikmat tersebut secara batin. Mengakui apa? Ta'tarifu fi qararati nafsika annaha minallah. Yakni hatimu meyakini dan mengakui bahwasanya nikmat yang kau dapatkan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan diyakini hasil yang dia dapatkan daripada nikmat itu berdasarkan keringatnya sendiri. Yang dia dapatkan dari kekayaan, yang dia dapatkan dari kemudahan, yang dia dapatkan dari kesehatan itu semata-mata karena usahanya, tidak. Tapi dia menyandarkan semua nikmat yang ada pada dirinya, dia sandarkan dan dia akui itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin itu. Sehingga kalau seseorang melaksanakan rukun yang kedua ini, maka dia akan terus dalam kondisi hadir. Dalam kondisi hadir artinya adalah berhati-hati. Berhati-hati apa? Barakallahu fikum. Karena nikmat yang ada pada dirinya itu datangnya dari Allah, maka Allah juga mampu untuk mencabutnya dari dirinya kapanpun ia menghendaki. Maka dia berhati-hati. Dikatakan oleh seorang penyair, watamnaul khuluda watamnaul khuluda sayru syamsi min matla'iha au kama qala. Mencegah kita untuk kita meyakini akan kekal adalah tatkala kita melihat matahari, makhluk yang besar seperti itu tidak kekal. Akan mencegah kita, kata penyair tadi, akan mencegah kita untuk meyakini kita akan selalu di atas. Tatkala kita lihat matahari, makhluk yang besar itu tidak selalu di atas. Betul ya? Matahari tenggelam, kemudian terbit dari awal lagi, mulai sinarnya tidak terlalu terang, redup dia, kemudian seiring naik terang sampai tatkala dia tenggelam redup lagi di malam hari dia nggak ada. Ini makhluk Allah yang besar. Seperti ini kondisinya. Makanya kata penyair tadi, akan mencegah kita untuk meyakini kita akan selalu di atas, kita akan selalu dalam kondisi nikmat. Tatkala kita melihat matahari, makhluk yang sebegitu besarnya, tidak dalam satu kondisi. Nah, begitu pula yang mungkin kita sering merasa bersedih, kita sering merasa duka karena banyak musibah yang mungkin kita rasakan. Ini juga akan menghibur kita. Matahari akan menghibur kita. Kondisinya matahari akan menghibur kita. Bahwasanya seterpuruk apapun kondisi kita, biiznillah kita enggak akan terus berada dalam satu situasi. Kita enggak akan terus di bawah. Matahari tatkala gelap selama 12 jam akan muncul kembali. Seperti itulah. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, kembali kepada rukun syukur yang disebut oleh Syekh Al-Fauzan. Jadi di antara rukun syukur adalah kita meyakini nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita betul-betul meyakini itu. Nah, yang ketiga dari rukun syukur adalah sarfuha fi ta'ati muwalliha wa musdiha. Menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada zat yang memberikan nikmat tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang ada, nikmat yang sudah didapatkan digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bukan digunakan untuk bermaksiat kepadanya. Ini tiga rukun syukur. Dimana apabila seseorang telah melakukan rukun syukur ini, maka dia termasuk dari syakirin. Dia termasuk dari orang-orang yang bersyukur, yang akan mendapatkan keutamaan-keutamaan syukur. Dan diantara keutamaan syukur yang paling besarnya adalah akan dipertahankan suatu nikmat yang disyukuri pada seseorang. Nah, dalilnya ayat yang sudah kita baca, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, niscaya akan aku tambahkan. Wala in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, maka ingatlah azabku sangatlah pedih. Orang yang melakukan tiga rukun syukur ini juga akan termasuk daripada orang-orang yang bersyukur, di mana orang-orang yang bersyukur dia adalah orang yang punya sifat yang mirip bahkan sama dengan para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Syukur inilah sifat dan ciri khasnya para nabi. Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim bahwasanya Nabi Ibrahim ini adalah syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Nabi Ibrahim adalah orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Allah pilih beliau dan Allah tunjukkan beliau kepada jalan yang lurus. Ini beliau Nabi Ibrahim. Allah katakan beliau adalah orang yang bersyukur. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, begitu pula Nabiullah Nuh alaihi salam. Allah sifati beliau dengan orang yang bersyukur. Allah katakan dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Nuh itu adalah hamba yang banyak syukurnya. Nah, padahal rintangan juga banyak Nabi Nuh alami. Tapi ternyata Nabi Nuh masih Allah sifati dengan syakuran, orang yang banyak syukurnya. Beliau berdakwah 950 tahun mengajak manusia kepada tauhid. Tapi yang menerima beliau hanya sedikit. Ya. Alfasanatin illa khomsina ama. Mengalami banyak gangguan selama 950 tahun berdakwah di jalan Allah. Tidak sedikit gangguan dan rintangan yang beliau alami. Namun ternyata beliau Allah sifati masih syakuran. Beliau adalah hamba yang bersyukur. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beragam macam rintangan, hambatan, gangguan yang beliau alami dalam berdakwah. Namun ternyata beliau masih melakukan sholat sampai kaki beliau pecah-pecah. Dan tatkala ditanya oleh Aisyah, bukankah Allah telah mengampuni engkau dosa-dosa engkau dari awal sampai akhir, kenapa engkau masih melaksanakan sholat sampai kakinya pecah-pecah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala wahibu an akuna abdan syakur? Tidakkah aku suka untuk menjadi hamba yang bersyukur? Nabi SAW ingin menjadi hamba yang bersyukur secara maksimal. Atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau semasa hidup beliau, meskipun hidup beliau tidak senantiasa mulus. Para nabi adalah orang-orang yang paling keras musibahnya, orang yang paling keras ujiannya. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling keras ujiannya, balaknya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang semakin mirip dengan nabi, kemudian yang mirip berikutnya dengan para nabi, yang meniti jalannya nabi, yang berusaha untuk menjadikan para nabi sebagai suri tauladan. Mereka adalah orang-orang yang asyaddun nasi bala'an, paling keras ujiannya. Namun ternyata mereka para nabi alaihi wassalatu wassalam, Allah sifati mereka adalah orang-orang yang syakirin. Orang-orang yang banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini seharusnya menjadikan kita, menjadikan motivasi untuk diri-diri kita. Tatkala kita bersyukur, kita berharap nikmat yang ada pada diri kita, Allah subhanahu wa ta'ala pertahankan. An-ni'amu idha syukirat qarrat. Nikmat itu kalau disyukuri, dia akan menetap. An-ni'am idza syukirat qarrat. Kalau disyukuri akan menetap. Wa idza kufirat farrat. Nikmat itu kalau dikufuri dia akan lari. Nah, jadi dengan syukurnya kita berharap nikmat ini terus bertahan. Dan barakallahu fikum, dengan syukur pula kita berharap besar dengannya kita mengikuti jejaknya para nabi alaihimussalatu wassalam. Dengannya kita meniti langkah-langkahnya para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Karena mereka adalah orang-orang yang banyak bersyukur. Mereka adalah orang-orang yang banyak mengingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwani fillah rahimakumullah, apa yang kita bisa bahas di pertemuan malam hari ini. Insyaallah ta'ala di pertemuan berikutnya kita akan membaca tafsir masih ayat yang ke-34 sampai ke-36 tentang ucapan orang pertama ini yang Allah ceritakan bahwasanya dia adalah orang yang tidak bersyukur, orang yang kufur terhadap nikmat Allah sampai lupa terhadap akhiratnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab anaktafi bihadal qadar. Wafaqallahul jami' lima yuhib wa yirda wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih.